masih pacaran seperti nikah. Apa zaman sudah berubah? Kumpul kebo ya samen leben, bukan kumpul kebo beneran. Daripada pacar-pacaran lebih baik kawin-kawinan, daripada sering kawin cerai. Katanya sih dijajal dulu, dicoba dulu, rasakan dulu, dicicipin dulu, yeah. Kumpul kebo Salmon Leven, yang diburu cuma seneng. Kumpul kebo Salmon Leven, omongan orang gak direken. Belum nikah sudah serumah, masih pacaran seperti nikah. Apa zaman sudah berubah? Kumpul kebo ya samen leben, bukan kumpul kebo beneran. Pacaran lebih baik kawin-kawinan, daripada kita kumpul kebo lebih baik nikah beneran. Kita bukan kebo, bukan kebo bule, kita bukan bule, kumpul kebo sama lebang. Omongan orang gak direken.